lagu Lungguwe Pedo ini merupakan kisah percintaan antara dua orang insan yang saling mencintai, namun mereka terhalang oleh faktor materi. Kerja bareng dengan Sega ngembangin sih nanti ya, cepet akrab, kemudian mudah menguasai konsep-konsep materi. Kerja bareng Mas Jadi Bung di Red Studio tentunya menyenangkan sekali, di samping banyak pengalaman yang belum pernah saya rasakan. Tentunya beliau juga memberikan banyak pengalaman beliau, tentunya disampaikan juga, diberikan juga nasihat-nasihat juga semuanya yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Alhamdulillah saya mendapatkan semua itu dari Mas Dedy. Dan juga dibantu untuk videonya, untuk pro-pro Prima Pro. Lalu juga puas. Harapannya sih bisa diterima gitu. Terima kasih. Jangan lupa klik dan tonton lagu Lungguwe Pedo, duet saya bersama Mas Dedy Bung. Jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya buat kami dari Red Studio. Terima kasih banyak. Berkeisun landing.